الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم القيامة وبعد. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جمع صلاة جمعة لرحمة الله سبحانه وتعالى. Bersyukurlah kita kepada Allah selalu dengan penuh kesadaran bahwa segala yang kita rasakan sesungguhnya bukan berasal dari siapa-siapa, tetapi melainkan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lalai bahwa nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini atau yang lalu atau yang akan datang, semuanya pasti akan ditanya, digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa, atau semua untuk bekerja dan mengerjakan apa saja. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat yang lalu saya sudah sampaikan hadis panjang tentang karomah. Antara lain adalah bahwa seorang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bahkan memprioritaskan kedua orang tuanya dari anak dan istrinya, bahkan dari dirinya sendiri, ternyata yang demikian itu adalah terbukti telah menyebabkan dia memperoleh karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat mereka menemui kesulitan, Allah jadikan amal soleh yang satu ini sebagai penyebab tertemukan solusinya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu khatib melalui Jumat kali ini ingin menekankan, ingin menegaskan, ingin menambah keyakinan kepada kita tentang ibadah yang agung yang satu ini. Temanya adalah saya beri judul memperlakukan kedua orang tua. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan spirit yang menyebabkan seseorang sadar atau harusnya sadar kenapa dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Luqman ayat 14 sampai dengan 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan memisahkannya, menyapihnya selama 2 tahun. Lalu kata Allah, aniskur li wali walidayka ilayyal masir, agar kamu bersyukur kepadaku Allah, wali walidayka, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Yang majmuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diperhatikan Allah menggunakan huruf waw, aniskur li wa liwalidayka. Ternyata urutan kedua orang tua persis setelah penyebutan tentang Allah. Dalam konteks bahwa seorang manusia harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Hanya saja kualitas syukur kepada Allah harus nomor 1, dan kualitas bersyukur kepada kedua orang tua adalah urutan yang 2. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu spirit ini yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui, dan yang harus kita wujudkan dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahwa ternyata luar biasa, kedua orang tua diposisikan persis setelah manusia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti Allah firmankan dalam ayat yang lain, kalau kedua orang tua itu adalah telah berbuat baik, maka perbuatan baik itu sudah sepatutnya untuk dibalas dengan kebaikan. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Kebaikan itu hendaknya dibalas dengan kebaikan. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan kepada kita melalui Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan kedua orang tua itu adalah manusia, bahkan dia lebih dari sekedar manusia, karena dia adalah manusia yang telah menjadikan dia manusia, terlahir ke dunia ini sebagai manusia. Oleh karena itu, jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarilah dengan sesadar-sadarnya bahwa yang menyuruh kita berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Atau dengan kata lain, bersyukur kepada kedua orang tua itu adalah perintah Allah, dan menjalankan perintah Allah adalah ketaatan kepada Allah, dan taat kepada Allah adalah akan mendatangkan kebaikan dan keberuntungan dan keselamatan dan kejayaan di dunia maupun di akhir nanti. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan orang tua menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sangat jelas. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabi yang lain, kata penanya, ayyul amali afdalu ya Rasulullah, amalan apa wahai Rasulullah yang paling utama, yang paling afdal? Rasul kemudian menjawabnya, as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Kemudian ketika ditanya, summa ay, kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian summa birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ketika ditanya yang ketiga, summa ay, Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah saja tentu adalah tidak ringan. Padahal berbuat baik kepada kedua orang tua disebutkan sebagai poin yang kedua. Berarti adalah bisa jadi lebih berat daripada al-jihad fi sabilillah. Tetapi yang jelas adalah kita harus pahami bahwa kalau bahwa manusia sebagai orang tua atau orang tua adalah manusia, maka sebelum kepada orang lain, manusia lain adalah yang harus diutamakan adalah orang tua. Karena yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat. Hak Allah atas manusia adalah mereka mengabdi beribadah taat kepada Allah, dan utamanya adalah salat. Untuk urusan hablum minallah, nomor satu adalah as-salat. Dan urusan hablum minannas, ternyata Allah nomor satukan birrul walidain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dalam khutbah yang ringkas ini saya ingin sebutkan poin-poinnya saja. Penting untuk diingat oleh kita bahwa kalau kita ingin termasuk benar di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, maka setidaknya ada 7 poin, ada 7 perkara yang hendaknya kita ketahui, kita camkan, dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala balas kebaikan amal soleh berupa birrul walidain itu dengan sesuatu yang kita harapkan. Yang pertama adalah seorang anak atau anak terhadap kedua orang tua hendaknya santun dan tidak berlaku kasar. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh anak terhadap orang tuanya berkata kasar atau tidak senonoh atau tidak santun atau tidak beradab. Yang kedua adalah anak terhadap orang tua itu adalah harus menghormati, harus mendahulukan kedua orang tua sebelum dirinya sendiri. Yang ketiga adalah seorang anak terhadap kedua orang tua hendaknya membantu atau meringankan apa yang menjadi beban dari kedua orang tuanya, bukan justru menambah repot atau menyusahkan, tentu sedapat mungkin. Yang keempat adalah kewajiban anak terhadap kedua orang tua itu adalah harusnya membahagiakan, bukan menyebabkan kedua orang tua menjadi susah atau menjadi sedih atau bahkan celaka. Yang kelima adalah Kewajiban anak terhadap orang tua itu adalah memberi nasihat, mengingatkan, meluruskan, mengajak, atau membimbing, atau menjadikan sebagai pendamping agar kedua orang tuanya tidak berada di dalam jalan yang salah, tetapi selalu orang tuanya dipantau agar berada di atas jalan yang benar dengan adab yang disyariatkan. Kemudian yang keenam adalah anak terhadap orang tua itu adalah harus menjaga harga diri orang tua. Jangan sampai harga diri orang tua justru dicabik dan dirobek oleh dirinya sebagai anak. Dan yang ketujuh terakhir adalah mendoakan. Tidak boleh putus seorang anak kepada kedua orang tua, baik itu masih hidup maupun sudah mati. Sebagai anak adalah hendaknya mendoakan kedua orang tuanya. Ya majimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil tentunya. Antara lain adalah saya ingin lewatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha adh-dhulli minar raḥmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghīrā." Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa anak terhadap kedua orang tua harus berkata yang sopan dan santun. Jangan menyakitkan dan membuat luka hati kedua orang tuanya dengan ucapannya. Berkatalah yang baik, yang mulia, merendah, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, dan tidak boleh congkak. Bahkan dia disebutkan di sini junah, artinya adalah dia sangat merendah kepada kedua orang tuanya. Bahkan diajarkan agar kita mendoakan kedua orang tuanya dengan mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mudah di dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, utamanya adalah tentang birrul walidain, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari amal soleh yang satu ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah yang kedua saya ingin menyampaikan berita gembira kepada siapa saja di antara kita yang mampu berhasil berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Darda bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kata Rasulullah, orang tua yang melahirkan kita itu, al-walid meliputi bapak dan ibu kita, karena keduanya telah menyebabkan kita lahir ke dunia ini. Kata Rasul, awsatu abwabil jannah adalah pintu masuknya seseorang ke dalam surga yang mewah dan megah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Man ah Barang siapa yang ingin senang jika rizkinya dilapangkan oleh Allah dan hidupnya diberi keberkahan oleh Allah, maka sambunglah rahimnya. Dan kedua orang tua bisa dipastikan adalah rahim baginya, karena dia dulu berada di rahim orang tuanya. Bahkan hadis yang lalu saya ingatkan kembali bahwa ternyata keluar dari kesulitan itu adalah antara lain sebabnya karena orang tersebut berbuat baik kepada kedua orang tua. Jemaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja tiga poin itu adalah kita pahami, maka cukup untuk kita memberikan gembira bahwa tidak ada ruginya, bahkan selamat, bahagia dan surga Allah akan berikan kepada kita kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah setiap kita yang masih remaja, pemuda, dewasa, atau bahkan yang sudah tua sekalipun, karena dia adalah tetap siapapun dia, dia adalah anak, anak dari bapak dan ibunya yang mungkin sekarang masih hidup, atau anak dari bapak dan ibunya yang sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Marilah kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan kita di atas Islam, di atas hidayah dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ringan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udhu bika minal bala'i wal ghala'i wal riba wal zina wal zalazil wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina awtanil muslimina fi anha'il alami ya rabbal alamin. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.